إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Lingkungan dan pergaulan adalah kebutuhan manusia dalam kehidupan ini. Di masa kita sekarang ini tidak kita jumpai ada seseorang yang hidup menyendiri, tidak berkomunikasi dengan yang lainnya, tidak pula berinteraksi dengan sesamanya. Bahkan pada hakikatnya kehidupan manusia di masa kita sekarang ini, lingkungan dan pergaulan dunia nyata masih belum cukup bagi mereka, sehingga mereka membutuhkan lingkungan dan pergaulan dunia maya. Maka seorang teman, sahabat sejati, apakah dalam kehidupan nyata ataupun dalam kehidupan maya, memiliki peran yang sangat penting bagi keistiqomahan seorang muslim dalam menjalani kehidupan dunia ini. Seorang teman ataupun sahabat sejati merupakan elemen terpenting bagi manusia dalam menjalani kehidupan pada lingkungan dan pergaulannya. Ketika manusia menjadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh sebagai teman dekatnya, sebagai sahabat sejatinya, sebagai tempat curahan hatinya, diharapkan dari itu dia akan istiqamah, diharapkan dari itu dia akan bisa terbimbing di atas hidayah dan terhindar serta jauh dari kemaksiatan dan kesesatan. Akan tetapi sebaliknya, ketika yang dominan menjadi teman baik dan sahabat sejatinya adalah orang-orang yang jelek, jelek akhlaknya, jelek perangainya, bahkan jelek pula akidah dan keyakinannya, maka akan menyebabkan orang tersebut terseret pada dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh telah menjelaskan kepada pemeluknya rambu-rambu bagaimana seorang muslim harus menjadikan orang lain sebagai teman, harus menjadikan orang lain sebagai sahabat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita agar kita pandai-pandai memilih dan memilah, pandai-pandai bergaul dan menjadikan orang lain sebagai teman kita. Apakah dalam usaha kita atau dalam kebersamaan kita berjalan dengannya, apakah dalam keluarga kita atau untuk anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang itu dinilai 'ala dini khalilihi, di atas agama orang yang menjadi teman dekatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar memperhatikan, benar-benar melihat, benar-benar teliti siapa orang-orang yang akan dia jadikan sebagai teman dekatnya, siapa orang-orang yang akan dia pilih untuk menjadi sahabat sejatinya, apakah untuk dirinya atau untuk anak-anaknya, untuk keluarganya dan orang-orang yang dia cintai. Hendaklah benar-benar teliti sebelum menjadikan mereka sebagai teman dekat dan sahabat sejatinya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an juga menyatakan, "I'tabirun nasa bi akhdanihim, fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh." Nilailah seseorang itu bagaimana baik dan jelek agamanya dari teman-teman dekatnya. Siapa yang menjadi teman-teman dekatnya, bersama siapa dia berjalan, bersama siapa dia keluar, bersama siapa dia masuk, maka pastikan bahwa dia akan bersama dengan orang tersebut. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh, karena sesungguhnya seseorang dia tidak akan mungkin menjadikan orang lain sebagai teman dekatnya, sahabat sejatinya, sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Illa man yu'jibuh, kecuali bila orang itu adalah orang yang dia kagumi, kecuali orang tersebut adalah orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan perjalanan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, tidak kita pungkiri bahwa teman dekat ataupun sahabat sejati memiliki pengaruh yang sangat kuat dan mudah memberikan dampak apakah positif ataupun negatif kepada sahabatnya. Demikianlah yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madzalul jalisi shalihi wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fa hamilul miski imma an tuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiba wa nafikhul kir fa imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina." Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagaimana pengaruh yang sangat kuat dari seseorang terhadap orang lain yang menjadi sahabatnya. Bagaimana seseorang bisa memberikan dampak positif ataupun negatif hanya karena pengaruh dari pertemanan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek adalah seperti permisalan penjual minyak wangi, demikian pula pandai besi. Penjual minyak wangi, engkau bisa mendapatkan hadiah darinya sehingga tubuhmu akan tercium aroma harum darinya. Bisa pula engkau membeli parfum minyak wangi tersebut darinya, tetap engkau akan mendapatkan aroma wangi tersebut. Bisa jadi dia memberikan sebagai hadiah untukmu, dan engkau mendapatkan aroma wangi ketika bersama dengannya. Kebaikan, kebaikan dan kebaikan yang akan didapat oleh seseorang ketika dia menjadikan sahabat sejati dan teman dekatnya adalah orang-orang yang saleh. Orang yang akan menasehatinya ketika dia salah. Orang yang akan mengajaknya dan membangkitkan semangatnya ketika dia futur. Orang yang akan terus membimbingnya kepada jalan yang benar, sehingga dia akan terus berada di atas hidayah Allah Azza wa Jal. Sedangkan teman yang jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaikan seorang yang dia berprofesi sebagai pandai besi. Bisa jadi ketika engkau duduk-duduk dengannya, duduk bersamanya, bercerita, bercengkrama dengannya, api yang sedang menyala akan membakar pakaianmu. Atau kalaupun seandainya tidak sampai pada tingkat ini, ketika engkau duduk bersamanya, engkau akan mendapatkan aroma yang busuk dari arang yang terbakar, dari besi yang terbakar, dari keringat orang tersebut, dari pakaian lusuhnya. Engkau akan mendapatkan kejelekan dan kejelekan. Ketika engkau terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, dia akan meninabubukkanmu, menganggap bahwa dosa dan kemaksiatan yang engkau lakukan adalah sesuatu yang wajar sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Ketika engkau mengadu kepadanya bahwa orang tuamu, teman-teman baikmu, guru-gurumu telah memberikan nasihat kepadamu untuk menjauhi teman-teman yang jelek, dia justru memberikan bujuk rayu kepadamu, memberikan hasutan-hasutan untuk meninggalkan mereka, sehingga engkau selalu berada pada kejelekan dan kejelekan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Teman yang baik menjadi prioritas bagi kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka semua selamat dalam kehidupan dunia ini. Teman yang baik merupakan nasihat dan wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadikan mereka sebagai teman yang benar-benar bisa membimbing kita untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah azza wajalla dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman yang baik akan mengarahkan kepada kita ketika kita jatuh pada kesalahan, akan mengarahkan jalan kebaikan dan memberikan jalan hidayah kepada kita, sebagaimana yang terjadi pada umat terdahulu. Ketika seseorang terjatuh pada dosa dan kemaksiatan, dia ingin bertaubat, maka teman yang baik ini, al-jalisus salih, memberikan wejangan kepadanya, memberikan motivasi dan semangat kepadanya. Wa man yahulu bainaka wa baina taubah walakinnaka bi ardi qaumin su fadhhab ila baladi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Al-jalisus salih, dia mengarahkan jalan kebaikan. Wa man yahulu bainaka wa baina taubah, siapa yang bisa dan mampu menghalangi antara engkau dengan pintu taubat Allah azza wa jall? Engkau terjatuh pada kesalahan, engkau terjatuh pada kemaksiatan, engkau datang ingin bertaubat kepada Allah, tidak ada yang mampu menghalangi pintu taubat antara engkau dengan Allah azza wa jall. Walakinnaka bi arli qaumin su, akan tetapi hendaklah engkau sadar, engkau ketahui bahwa lingkungan dan pergaulanmu selama ini adalah lingkungan dan pergaulan yang jelek, yang mengantarkan engkau menjadi seorang pembunuh, yang mengantarkan engkau menjadi mudah menumpahkan darah orang-orang yang tidak berhak engkau tumpahkan. Engkau berada dalam lingkungan dan pergaulan yang jelek. Fadhhab ila baladi kada wa kada, hendaklah engkau hijrah, pergi meninggalkan kampung halamanmu, kampung yang jelek tersebut, pergaulan yang jelek tersebut. Pergilah, tinggalkan teman-teman jelekmu, tujulah negeri itu yang di sana. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Di sana ada manusia-manusia yang baik, di sana ada orang-orang yang saleh, di sana ada teman-teman baru yang akan selalu membimbing dan mengingatkanmu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Maka hendaklah engkau bergabung bersama dengan mereka, hendaklah engkau beribadah kepada Allah azza wa jall bersama dengan mereka. Inilah teman yang baik, inilah teman yang saleh, yang bisa membimbing dan mengarahkan orang-orang yang dekat dengannya untuk senantiasa beribadah kepada Allah azza wa jall, untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin jamaah salat Jumu'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Berbanding terbalik dengan teman-teman yang jelek. Mereka justru akan senantiasa menyeret temannya ke dalam jurang kenistaan, ke dalam lumpur kehinaan. Mereka tidak ingin hanya mereka saja yang terjatuh dalam kehinaan tersebut, tetapi juga akan menyeret temannya untuk jatuh bersama dalam kehinaan yang sama pula. Teman yang jelek, al-jalisu as-su, akan dengan mudah memberikan pengaruh yang jelek pula kepada mereka-mereka yang berusaha untuk meninggalkan kejelekan ketika mereka masih ragu atau bimbang untuk meninggalkan kejelekan dan menuju kepada kebaikan. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk pamannya Abu Talib yang mendekati sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, mengajaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena hingga pada saat itu sang paman yang selama ini membelanya masih tetap berada di atas agama kaumnya, yaitu agama menyembah selain Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang masuk ke dalam rumahnya dan menjumpai ada dua orang yang menjadi teman dekatnya, yang keduanya saat itu juga masih kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat ini saja yang engkau ucapkan, aku akan membelamu nanti di hadapan Allah Azza wa Jal. Faqala, maka dua orang yang menjadi temannya yang telah ada sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, Abdullah bin Abi Umayyah, demikian pula Abu Jahal, mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau enggan, apakah engkau benci, apakah engkau tidak senang dengan agama nenek moyangmu? Fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi ajakan kepada sang paman untuk masuk ke dalam Islam. Namun keduanya kembali mengulang ucapan-ucapan tersebut. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib, hingga akhirnya Abu Talib meninggal dunia di atas agama nenek moyangnya. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia enggan sampai pada akhir hayatnya, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ikhwani fid din azakumullah, para ulama menyebutkan di antara faedah hadis ini, madarratu ashabis su, bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek. Di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala menyebutkan kisah seseorang yang dia rela mengikuti orang lain dalam dosa dan kemaksiatan, datang nasihat kepadanya, ada upaya untuk meluruskannya, tetapi dia tetap lebih memilih teman-teman jeleknya daripada mendengar nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Ketika telah berpisah jiwa dengan raganya di dunia ini dan kembali bertemu di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti di yaumul qiyamah, sembari menggigit jari tangannya menyesali apa yang telah dia lakukan dahulu selama di dunia, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ingatlah, kata Allah azza wa jalla, pada hari itu nanti di yaumul qiyamah, di mana seorang yang zalim dia menggigit kedua tangannya dan mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, aduhai kalaulah seandainya dahulu ketika masih di dunia aku tidak menjadikan dia sebagai teman dekatku, aku tidak menjadikan dia sebagai sahabat sejatiku, aku tidak berjalan keluar ataupun masuk bersama dengan dia. Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila, sebagai sebuah bentuk penyesalan atas apa yang dia lakukan ketika di dunia. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Penyesalan itu dia ungkapkan dengan menyebutkan laqad adallani, sungguh dia dahulu teman dekatnya ini, sahabat sejatinya yang dia selalu hidup bersama dengannya, selalu mendengarkan ucapan-ucapannya, laqad adallani 'ani dzikri, telah menyesatkan aku dari peringatan orang-orang yang memberikan peringatan, menyesatkan dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyesatkannya dari jalan kaum mukminin, menyesatkannya dari jalan orang-orang yang saleh. Ba'da idza'ani, padahal nasihat itu sempat datang kepadaku, padahal mereka telah memberitahukan kepadaku itu adalah kejelekan, harus ditinggalkan, dan ini adalah kebaikan, harus dijalankan. Namun karena teman dekat yang jelek tadi, sehingga dia mengabaikan semuanya, berakhir pada penyesalan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di dalam ayat yang lainnya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang betapa sangat bermusuhannya seorang teman yang disesatkan teman dengan teman jeleknya. Ya wailata baini wa bainaka bu'dal masyriqain wa bi'sal qarin. Aduhai, betapa jeleknya engkau sebagai teman, kalau seandainya antara aku dan dirimu dahulu ketika di dunia terdapat jarak yang sangat jauh antara timur dan barat. Dia berandai kalau seandainya dahulu di dunia tidak bertemu, kalau seandainya dahulu di dunia tidak bersama, maka dia tidak akan menjadi penghuni neraka. Namun penyesalan pada saat itu tidaklah lagi bermanfaat. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kisah mereka-mereka yang menyesal ini sebagai pelajaran bagi kita kaum muslimin yang senantiasa ingin istiqamah, kita ingin lurus agama kita, demikian pula keluarga kita, anak-anak yang menjadi amal baik bagi kita. Berusahalah dan pandai-pandailah memilihkan teman-teman untuk anak-anak kita. Apakah putra-putra tercinta kita atau putri-putri terkasih kita, kita hidup dalam lingkungan masyarakat, kita hidup dalam pergaulan di mana manusia beraneka ragam jenisnya. Ada yang baik, ada yang lebih baik, dan ada di tengah-tengah manusia yang baik itu orang-orang yang jelek dan jahat. Oleh karenanya ikhwani fiddin a'azakumullah fantabihu, hendaklah kita benar-benar perhatian, selamatkan diri kita dari teman-teman yang jelek, selamatkan anak-anak yang kita cintai dari berteman dengan teman-teman yang jelek, agar kita selamat pula di dunia ini dan selamat nanti di yaumul qiyamah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lan bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.